hatiku, niatmu kau madu. Beribu dan tak bisa perasaanku berbagi kasih dengan dirinya dari cintamu. Beribu cara telah ku coba, tapi apa daya ku tak kuasa kau menginginkannya. Tak bisa jari-jariku terima dari cintamu. Menahan sakit.